إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Terakhir kita menyinggung ayat di surat Al-Hijr ayat yang ke-95 dan sampai 99. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, innaka fainaka al-mustahzi'in, kamilah yang akan mencukupimu, membereskanmu dari kelakuan orang-orang yang mengejek-ngejekmu. Alladzina yaja'aluna ma'allah ilahan akhar, yang orang yang mengejek-ngejek Nabi adalah orang-orang yang musyrik, yang menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yakulun, sungguh kami mengetahui dadamu sesak karena apa yang mereka katakan berupa ejekan dan penolakan terhadap ajakan kebaikan dan keimanan. Fasabbih bihamdi rabbika, oleh karena itu sucikanlah dengan memuji, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Wakum minas sajidin, dan termasuklah orang-orang yang bersujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datangnya sesuatu yang yakin dialami oleh setiap manusia, yaitu kematian. Maka renungkanlah bagaimanakah Allah memerintahkan untuk bertasbih memuji Allah dengan menyanjungnya setelah Allah mengatakan, sungguh kami mengetahui dadamu sempit karena apa yang mereka katakan. Karena konteks dan suasananya di sini memerlukan pensucian Allah Azza wa Jalla dan memujinya dari kesempitan yang menimpa kesempitan hati yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan respon orang-orang Quraisy yang merespon dakwah Nabi dengan ejekan dan celaan. Sehingga makna ayat, maka sucikanlah dia Allah dari segala yang tidak pantas baginya. Wa'lam, dan ketahuilah bahasanya apa yang Allah jalankan, Allah perjalankan, maka itu semua berada dalam puncak hikmah. Dan demikianlah realitanya. Fa innahu sar fi ghayatil hikmah, karena sesungguhnya apa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung hikmah yang luar biasa, dan terdapat di dalamnya kasih sayang Allah yang luar biasa, yang Allah azza wa jalla dipuji karenanya. Maka di sini disampaikan kenapa setelah dikatakan bahasanya dada Nabi sempit dengan ejekan orang-orang musyrik, malah diperintahkan untuk bertasbih, untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya antara sempit dada ya, karena mendengar ejekan, dengan bertasbih ya? Maka ketika seorang da'i yang mengajak kepada kebaikan, dan wabil khusus terutama Rasulullah SAW yang mengajak pada kebaikan, keimanan dan tauhid, kok mendapat respon ejekan, maka boleh jadi di dalam hati ada pikiran yang aneh-aneh. Kenapa Allah tidak mensukseskannya? Kenapa Allah tidak melancarkannya? Kenapa Allah tidak membantunya? Kenapa harus ada halangan semacam ini? Kenapa ada rintangan semacam ini? Kenapa harus menghadapi semacam ini? Kenapa Allah melakukan demikian dan menakdirkan demikian? Oleh karena itu, maka pikiran-pikiran semacam itu seharusnya dipupus dengan yakin bahasanya subhanallah, maha suci Allah dari segala hal, dari segala perbuatan yang jelek, dari segala perbuatan yang jelek. Maka mengucapkan subhanallah di sini maknanya adalah saya meyakini Allah itu tersucikan dari hal-hal yang buruk, diantaranya perbuatan yang buruk. Kenapa Allah yang memerintahkan untuk berdakwah, kok Allah mentakdirkan terjadinya demikian dan demikian? Maka yakinlah bahwasanya itu bukan semata-mata keburukan, namun dalam peristiwa ini adanya ujian bagi seorang da'i, dan atau dalam konteks ini sang Nabi, itu terdapat hikmah. Terdapat hikmah, yang karena hikmah ini maka Allah adalah zat yang suci dari segala keburukan, sifat-sifat yang buruk, demikian juga perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak layak, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Itu hubungan kenapa respon terhadap orang yang ngejek-ngejek itu malah Allah respon bertasbihlah. Karena boleh jadi orang kan punya pikiran, kenapa Allah takdirkan demikian, ini kan agamanya, kenapa Allah tidak memenangkannya, tidak kemudian melancarkannya, kenapa malah diberi hambatan demikian dan demikian. Kemudian ayat yang terakhir dibawakan oleh Imam Nawawi berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar adalah firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-165. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka lupa, dan yaitu maksudnya meninggalkan secara sengaja, bukan lupa dalam artian tidak ingat. Maka ketika mereka lupa, yaitu meninggalkan apa yang diingatkan kepada mereka, nasihat yang disampaikan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang kejelekan, dan kami hukum orang-orang yang zalim dengan siksaan yang keras, bima kanu yafsukun, karena kefasikan yang mereka lakukan. Maka Al-A'raf 165 ini masih berkenaan dengan kisah satu kampung yang kemarin telah kita singgung, satu kampung di zaman Bani Israel yang letaknya Al-Bahar, di dekat laut dan di pinggir pantai. Allah haramkan mereka untuk mencari ikan pada hari Sabtu, namun Allah menguji mereka dengan ujian mudah untuk melakukan kemaksiatan, mudah untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena ikan pada hari Sabtu datang dalam jumlah banyak, suruan, dan itu kelihatan ala satil ma' di atas permukaan air. Pas hari Sabtu yang itu dilarang dilarang untuk cari ikan, malah ikan banyak-banyaknya. Kata orang Jawa, kemampul di permukaan air. sambil dididi dan itu jumlahnya banyak. Maka melakukan maksiat ketika itu satu hal yang gampang. Maka ini ujian yang luar biasa. Saat itu statusnya maksiat, malah kemudahan, terdapat kemudahan untuk melakukannya. Dan orang Yahudi diberi, orang Bani Israel diberi ujian berupa kemudahan untuk melakukan maksiat dan gagal. Diberi kemudahan untuk melakukan maksiat dan gagal. Dan lain halnya dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan istimewanya para sahabat. Para sahabat diberi ujian kemudahan untuk melakukan kemaksiatan dan berhasil. Yaitu pada saat Hudaybiyah, ketika mereka kondisinya ihram saat di Hudaybiyah. Ketika itu ihram belum tahalul, maka Allah memberikan ujian kepada para sahabat. Orang yang ihram tidak boleh berburu, menangkap hewan buruan. Satu hal yang hukumnya haram, satu hal yang hukumnya maksiat. Nah, ketika mereka berhenti di Hudaybiyah menunggu kepastian bisa lanjut ke Mekah ataukah tidak, Allah datangkan ujian. Hewan buruan itu keliaran. Nah, tiba-tiba kelinci-kelinci liar lewat loncat-loncat di depan kaki para sahabat. Burung-burung terbang pendek. Burung-burung terbang pendek. Itu seandainya tangan kemudian dinaikkan ke atas, bisa dapat merpati, bisa dapat apa itu. Tiba-tiba kemudian kijang-kijang liar pada kemudian nongol-nongol gitu. Sebelumnya enggak ada. Tiba-tiba kelinci liar, kijang liar, burung-burung terbang rendah, kelinci itu nyenggol-nyenggol kaki. Ini kan ngece, kan ngece. Burung terbang rendah cukup dengan juluran tangan. Kijang pada seliweran. Godaan luar biasa ini. Makan daging itu jarang-jarang para sahabat ya. Bukan kemudian satu hal yang mudah, bukan satu hal yang biasa. Ini makanan istimewa, makanan enak, istimewa. Dan dalam keadaan ihram yang itu tidak boleh nangkep binatang buruan. Itu malah binatang-binatang liar yang enak di dagingnya, enak disantap. Wah, itu malah pada ngece-ngece kan? Luar biasa. Perlu iman yang luar biasa untuk hal itu. Dan singkat cerita, sahabat sukses. Tidak ada satupun. Padahal ada 14 ribu orang. Ada 14 ribu orang. Atau maaf, 1400 orang. 1400 orang. Itu jumlah banyak, mengendalikan orang jumlah banyak itu tidak mudah. Itu tidak ada yang kemudian iseng, nah ini yo kelinci kok ngece tak tangkap. Tidak ada yang demikian. Diberi kemudahan untuk melakukan maksiat dan berhasil. Dan itu ujian yang luar biasa. Bani Israel dapatkan ujian kemudahan untuk melakukan maksiat dan gagal. Dan tidak lulus ujian. Ini menunjukkan mulianya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulianya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah uji mereka, Bani Israel. Ikan jumlahnya banyak, kelihatan di permukaan air di hari Sabtu. Begitu Sabtu berlalu, seakan-akan ikan ditelan bumi. Tidak kelihatan satupun. Maka wa fi ghairi yaumis sabti, di luar hari Sabtu la ya'ti, tidak ada ikan yang datang. Maka setelah lama-lama akhirnya mereka tergoda. Sabtu pertama tidak tergoda, Sabtu kedua tidak tergoda. Lama-lama akhirnya tergoda. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, ngobrol di antara sesama mereka, gimana kita biarkan ikan-ikan ini? Kenapa kita biarkan ikan-ikan ini? Akhirnya mereka bikin trik akal-akalan. yang ini tidaklah bermanfaat untuk dari hukum Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka mereka pasang jaring pada hari pada Jumat sore. Mereka pasang jaring di Jumat sore dengan satu jaring tertentu. Ada yang menjelaskan jaringnya itu menyebabkan ikan-ikan itu bisa masuk namun tidak bisa keluar. Mereka pasang semacam wuhu kata orang Jawa atau sejenis itu. Ikan masuk nanti namun tidak bisa keluar, tidak bisa keluar. Bisa masuk namun tidak bisa balik. Maka datanglah ikan-ikan pada hari Sabtu kemudian masuk dalam jaring yang mereka pasang. Nanti Ahad pagi diambili. Mereka ambil ikan-ikan tersebut kemudian mereka katakan bahasanya kami kan tidak nangkap ikan hari Sabtu. Nah, mau pasang jaringnya kan belum Sabtu, ngambil jaringnya juga setelah hari Sabtu. Nah, padahal motivasi pokoknya gimana ngakali. Dan hilah atau ngakali hukum itu adalah melihat niat. Melihat niat, bukan melihat tindakan. Misalnya ngakali hukum kewajiban zakat. Misalnya orang punya kambing 40 ekor. Kalau kambing 40 ekor kena zakat 1 ekor. Namun kalau kambingnya 39 begitu, kurang dari 40 enggak jadi kena zakat. Nah, 40 ekor berjalan selama 1 tahun, nanti kena kewajiban zakat seekor kambing. Nah, maka sebelum genap 1 tahun baru 6 bulan dijuallah kambingnya. Kenapa? Nah, supaya enggak bayar zakat. Dijual kambingnya atau kasihkan sama sepupunya. Namun nanti kalau sudah lewat balik lagi ya. Nah, kan dikasihkan udah pas genap setahun. Saya cuma punya 39 ekor. Nah, tidak 40 ekor. Maka yang namanya akal-akalan, ini namanya akal-akalan ngakali hukum agama. Yang namanya akal-akalan itu kalau dilihat perbuatannya itu tidak masalah. Kalau orang itu cuma melihat luarannya, ya ini kan belum 1 tahun. Secara fikih kalau belum 1 tahun dia mau jual, mau dia sembelih, mau dia kasihkan, ya tidak masalah. Dan ini pas genap 1 tahun dia cuma punya 39 ekor, kan tidak kena kewajiban zakat. Nah, ini kalau pengamatan lahiriah itu tidak masalah, itu namanya hilah. Namun kalau orang itu tahu motivasinya, orang tahu motivasinya maka tahu ini akal-akalan. Maka sama dengan perbuatan Bani Israel ini, kalau dilihat masang jaring Sabtu siang menjelang sore atau kemudian Jumat siang menjelang sore diambil jaringnya Ahad pagi, maka tidak ada yang salah. Tapi karena motivasinya gimana ini saya bisa ngakali ini, bisa saya dapat ikan itu gimana ini, saya apa yang mesti trik yang harus saya lakukan. Maka karena itu berangkat dari hal itu, maka ini adalah maksiat. Maka ini adalah maksiat. Maka yang namanya hilah itu kenapa dia bisa dinilai maksiat? Karena tidak hanya sebatas melihat lahir perbuatannya, namun melihat motivasinya. Maka adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Allah katakan kepada mereka, jadilah kalian orang-orang yang melakukan pelanggaran ini kiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Maka Allah katakan dengan kaulan kodarian, yaitu takdir, jadilah kalian kera yang hina, maka jadilah mereka kera. Dan seandainya Allah katakan jadilah kalian keledai, tentu mereka jadi keledai. Akan tapi Allah katakan jadilah kera. Kenapa hewan yang Allah pilih untuk rupa yang Allah pilih adalah kera dan tidak yang lain? Di sini ada penjelasan menarik untuk hal tersebut. Dipilih kemudian bentuk kera karena kera itu serupa dengan manusia, mirip-mirip manusia. Maka demikian juga perbuatan mereka yang jelek itu mirip dengan yang halal, karena ini adalah bentuk akal-akalan. Karena maka orang yang mau memberikan penilaian terhadap mereka, orang-orang Bani Israel ini, kalau dia memberikan penilaian zahiriyah secara lahiriah saja, maka komentarnya hasilnya adalah mereka tidak berburu dan cari ikan di hari Sabtu. Itu kalau komentarnya lahiriah, mereka cuma pasang jaring atau alat hari Jumat, ngambil ikan hari Ahad. Maka secara lahiriah bentuk perbuatannya adalah perbuatan yang halal, akan tapi itu haram. Oleh karena itu hukuman yang cocok, betul-betul cocok untuk perbuatan mereka adalah mereka diubah dengan bentuk kerak. Maka dalam ayat ini terdapat kaidah, maka terdapat kaidah yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya, yaitu kaidah yang mengatakan al-jaza min jinsil amal, balasan satu perbuatan itu sejenis dengan kelakuannya. Dan kalau bunyi ayat Al-Qur'annya yang semakna dengan kaidah ini adalah kullan akhadna bidzambihi, masing-masing orang akan kami hukum sesuai dengan dosanya yang dia lakukan. Maka seorang itu akan mendapatkan hukuman semisal dengan kejahatan yang dia lakukan. Oleh karena itu, maka mereka-mereka orang yang melanggar aturan hari Sabtu itu, Allah katakan jadilah kalian kera yang hina. Maka jadilah mereka kera fa'asbu qiradatan yata'awuna, yang bersuara dengan suara kera, wal iyadu billah, bersuara dengan suara kera fil aswaq, di pasar-pasar ketika itu. Namun umur kera-kera ini tidaklah lama, mereka tidak berketurunan dan hanya berumur 3 hari saja. Maka di antara kaidah penting dalam agama Islam, dalam agama kita adalah al-jaza min jinsil amal, balasan perbuatan baik itu kebaikan ataupun keburukan sejenis dengan perbuatannya. Maka Allah katakan fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepada aku, kata Allah, aku akan ingat kalian. Aku akan ingat kalian. Perbuatannya mengingat Allah, maka balasannya diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengatakan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi, Allah menolong seorang hamba karena hamba ini menolong saudaranya, maka menolong, maka mendapatkan balasan ditolong. Maka balasan itu sejenis dengan balasan yang Allah berikan atas manusia sejenis dengan perbuatan yang dilakukannya. Namun apakah ini berarti di Islam itu ada hukum karma? Jawabannya tidak demikian, tidak mutlak demikian. Karena konsep balasan itu sejenis dengan perbuatan itu tidak kita pastikan pasti terjadi di dunia. Tidak kita pastikan pasti terjadi di dunia. Namun boleh jadi di dunia dan boleh jadi di akhirat. Boleh jadi Allah memberi istidraj untuk pelaku-pelaku kejahatan sehingga dia tidaklah mendapatkan balasan dari perbuatannya sama sekali sampai dia mati. Supaya sempurna dan betul-betul sempurna kejahatan dan kejelekan yang dia lakukan. Di sisi lain Allah katakan wa anjayna alladziina yanhauna 'anil su'i, dan kami selamatkan orang-orang yang mau mencegah dari kejelekan. Maka penduduk kampung tadi itu ada 3 kelompok. Yang pertama melakukan kemaksiatan dengan mengadakan akal-akalan untuk nangkap ikan. Kelompok yang kedua diam, ya, tidak mengingatkan, tidak setuju dengan perbuatan pelaku maksiat namun juga tidak mengingatkan. Yang ketiga melarang. Dan Allah ceritakan bahasanya orang-orang yang diam mengatakan kepada orang-orang yang semangat mencegah kemungkaran, kenapa sih kalian nasihati orang-orang tersebut yang memang mereka ini orang-orang yang Allah akan binasakan, Allah akan azab dengan siksa yang pedih. Artinya orang-orang yang memilih diam ini mengatakan kepada teman-temannya yang semangat menasihati, biarkan saja mereka. Mereka adalah orang-orang yang akan dibinasakan, tidak perlu dikasih nasihat. Nasihat tidak manfaat bagi mereka. Maka kemudian sebagian penduduk kampung yang semangat untuk berdakwah dan mengingatkan, mengatakan ma'dziratan ila rabbikum wala'allakum wala'allahum yattaqun. Kami semangat menasihati mereka, meskipun kau katakan tidak manfaat nasihat untuk orang-orang seperti itu, karena dua alasan. Yang pertama, supaya kami punya alasan di depan Allah kalau kami telah berupaya, kami telah berusaha, dan hasil itu bukan di tangan kami, kewajiban kami adalah usaha. Kemudian yang kedua, kami sayang kepada mereka, kasihan pada mereka. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan ada kemudian hati-hati yang mau terbuka. Boleh jadi belum nampaknya tidak mau diberi nasihat dan saran, namun ternyata ternyata bisa tersentuh. Maka yakni artinya da'auna nastafaidu faidatain. Dakwah itu memiliki dua fungsi. Dakwah, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar itu punya dua fungsi. Yang pertama, al-ma'dziratu ilallahi bi ayyakuna lana udhrun indallahi azza wa jalla, supaya punya alasan di hadapan Allah. Ini ketika ditanya, itu tetanggamu berbuat demikian, kok dibiarkan? Itu tetanggamu punya kos campur laki perempuan, kok sekampung diem semua? Maka kami ngasih nasihat. Maka ngasih nasihat supaya punya udhur, punya alasan di hadapan Allah ketika Allah tanyakan, kenapa kau biarkan kemaksiatan, engkau melihatnya, engkau mengetahuinya. Maka itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, la'allahum yattaqun, boleh jadi ada yang tersentuh, tidak tersentuh oleh si A, boleh jadi ternyata tersentuh oleh si B, dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Fir'auna, tentang Fir'aun, Allah perintahkan Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun dengan Allah katakan, fakulalahu kaulal layyina, wahai Musa dan Harun, dakwailah Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Apa tujuannya? La'allahu yatadzakkaru, supaya Fir'aun itu yatadzakkar, mengambil pelajaran. Supaya Fir'aun mengambil pelajaran, ada yang ngajari, ada yang ingatkan, supaya Fir'aun itu tahu kalau ada yang ingatkan. Maka ini sama dengan ma'dziratan ila rabbikum. Ini kita punya uzur di hadapan Allah. Nah, Fir'aun tahu kalau dia ngotot demikian dengan kesesatannya, dengan kekafirannya, dalam keadaan dia telah dinasihati. Atau au yakhsha, atau kemudian hatinya merinding, merasa takut dan bertobat. Fahuna, maka di sini, kalau di sini Allah katakan la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Nah, tentang nasib kelompok yang ketiga yang cuma diam saja, ini Allah tidak ceritakan secara spesifik di Al-Quran. Untuk yang melanggar, Allah tegaskan kalau Allah hukum mereka dengan jadi kera yang hina. Untuk yang berdakwah, Allah tegaskan bahasanya kami selamatkan mereka. Nah, lantas yang diam itu ceritanya gimana? Ya, karena diam, maka ulama berselisih pendapat. Ya, karena Allah diamkan, Allah tidak bahas, Allah ceritakan penduduk kampung itu ada tiga kelompok. Yang melakukan maksiat, Allah azab. Yang semangat berdakwah, Allah selamatkan. Yang diam, Allah ceritakan adanya orang-orang yang diam, namun Allah tidak cerita gimana nasib mereka saat turunnya azab. Maka ulama berselisih pendapat, apakah orang-orang yang diam tidak mau berdakwah itu ikut mendapatkan azab, am annaha najat, ataukah selamat dari azab. Maka kesimpulan saya, Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, di sini pendapat yang selayaknya kita katakan adalah kita diam karena Allah mendiamkannya. Sehingga kita katakan yang mendakwai, maka dia selamat. Yang melakukan perbuatan yang haram, maka dia binasa dan mendapatkan azab. Adapun yang diam, maka Allah diam. Wa yasauna ma fi kitabillah, dan kita merasa cukup dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Adapun keterangan detailnya itu globalnya. Adapun keterangan detailnya, maka orang-orang yang diam ini diazab ataukah tidak? itu kembali kepada perbedaan di antara para ulama tentang hukum fardu tentang hukum amar ma'ruf nahi mungkar, apakah fardu kifayah ataukah fardu ain. Ketika di satu kampung itu ada kemaksiatan, ya, kos campur baur bebas tanpa batas dan seterusnya misalnya, ya, atau kemudian ada pesta miras dan yang lainnya dan semua warga itu tahu, ya, maka apakah semuanya wajib punya peran? Ya, wajib punya peran, boleh jadi ada yang datangi ngomong menasehati, ada yang nasihati lewat istrinya masing-masing, misalnya pesta miras, atau yang kemudian mungkin ada usaha lapor polisi, ada yang kemudian usaha minta supaya ya, Pak RT, Pak Dukuh itu gimana bisa kemudian ini. Maka ada yang berpendapat ulama yang mengatakan semua amar ma'ruf nahi mungkar fardu ain. Maka semuanya harus ambil saham. Semua yang bisa punya peran maka harus berperan. Maka menurut ulama yang mengatakan bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu ain, mereka akan mengatakan orang-orang yang diam dari penduduk kampung tadi itu juga mendapatkan azab karena dia tidak melakukan kewajiban. Tidak melakukan kewajiban, berarti dapat azab karena tidak menaikkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Maka diazab sebagaimana diazabnya orang-orang yang ya, akal-akalan mencari ikan di hari Sabtu. Sedangkan ulama yang mengatakan bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah, tidak semua harus terlibat dan punya peran. Maka ayat menunjukkan bahasanya sudah ada yang melakukan dan menunaikan fardu kifayah, yaitu menasihati. Sudah ada yang nasihati, berarti gugur kewajiban dari yang lain. Maka pakai sudut pandang ulama ini, maka orang-orang yang diam dan mendiamkannya dan membiarkannya, mereka selamat. Mereka selamat karena fardu kifayah telah ditunaikan. Itu jawaban detail untuk ta'ifah sakitah, untuk kelompok yang Allah ceritakan bahasanya mereka mendiamkan dan tidak mendiamkan kemungkaran. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis di bab amar ma'ruf nahi mungkar dari Abu Walid Ubadah ibn Samit radhiallahu anhu, beliau mengatakan, kami bersumpah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat terhadap perintah beliau fil usri wal yusri, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan semangat atau dalam keadaan aras-arasan atau dalam keadaan tidak menyenangkan. Wa ala atharatin alaina, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil janji dari kami, mengambil baiat dari kami untuk taat kepada penguasa, meskipun penguasa ketika itu penguasanya adalah penguasa muslim, meskipun ala atharatin alaina, meskipun penguasanya adalah penguasa yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Maka afaratin nanti akan disinggung oleh Imam Nawawi, wa ala nunazi al-amru ahlahu, dan supaya kami tidaklah merebut kekuasaan dari tangan pemiliknya yaitu kudeta, ila antara kufran bawahan. Boleh kemudian ada kudeta bersyarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata yang kalian memiliki dari Allah Subhanahu wa taala bukti bahasanya itu adalah kekafiran. Demikian juga kami diambil janji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annakula bil haqqi aina ma kunna, supaya kami mengucapkan kebenaran dimanapun kami berada. Kemudian la nakhafu fillahi laumata laim, sehingga kami tidak takut celaan orang yang mencela ketika kami berada dalam kebaikan dan ketaatan. Demikian dalam hadis muttafaqun alaih, dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Mansyad dan makrah artinya dalam keadaan mudah dan sulit. Atharah artinya al-ikhtisas bil mustaraq, sesuatu yang harusnya mustaraq milik bersama itu kemudian diambil sendiri. Maka penguasa atharah itu artinya ini sesuatu yang harusnya berbagi antara penguasa dan rakyat biasa, non ternyata semuanya diambil semua oleh si si penguasa itu. Maka athara itu kebalikan dari ithar. Kalau ithar itu merelakan haknya, hak pribadi untuk orang lain. Itu dalam bahasa Arab adalah itu ada satu akhlak mulia yang dalam bahasa Arab disebut dengan ithar. Hak pribadinya dia relakan untuk menyenangkan orang lain. Yang diantara contohnya ada dalam kisah satu keluarga Ansar yang mendapatkan bermalam di rumahnya tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal keluarga Ansar ini tidak punya makanan malam kecuali satu piring. Nah, ini hak mereka, kemudian mereka berikan kepada semuanya, kepada tamunya. Maka ini namanya ithar. Hak pribadinya diberikan kepada orang lain dalam rangka mengutamakan orang lain. Kebalikan dari ithar, satu sifat jelek namanya atharah. Hak orang lain diambil untuk ditambahkan kepada haknya. Ini harusnya ini itu dibagi berdua dengan temannya, punya temannya diambil juga, ini semuanya untuk saya. Namanya atharah. Ini boleh jadi warisan, ini milik semua anak. Nah, karena mentang-mentang anak barep lanang, maka atharah, semuanya tekku, semuanya hakku. Ini namanya atharah. Sesuatu yang harusnya itu berbagi dengan yang lain, dia tidak mau berbagi dengan yang lain, bahkan hak orang lain diambil untuk dirinya. Maka Nabi sampaikan, Nabi tidak menginginkan kondisi negara yang carut marut dan sangat tidak stabil dengan adanya pemberontakan. Dan di antara alasan pemberontakan dalam kacamata banyak orang adalah ketika penguasa itu zalim, karena kemudian kekayaan negara itu serakah cuma dimakan oleh dia dan tim suksesnya dan kroni-kroninya. Maka kemudian sebagian orang karena ini mengobarkan revolusi harga mati, padahal mati malah yang didapatkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan terjadinya hal semacam ini. Maka Nabi katakan, dengar dan taat meskipun penguasamu itu atharah. Artinya bahasanya stabilitas itu lebih diutamakan daripada kezaliman-kezaliman ekonomi. Karena jika stabilitas hilang, rasa aman hilang, maka nanti derita ekonomi itu tidak ada apa-apanya. Derita ekonomi, kezaliman ekonomi itu, kesusahannya dan deritanya tidak ada apa-apanya dibandingkan hilangnya stabilitas dan hilangnya rasa aman. Maka oleh karena itu Nabi wasiatkan untuk mendengar dan taat, artinya menjaga kondisi negara stabil itu lebih diutamakan daripada kemudian merasa terzalimi, merasa disakiti secara finansial. Namun dalam masalah ini ada dua hal yang patut dibedakan, antara mendengar dan taat yang tujuannya adalah stabilitas dan mencintai. Maka itu dua hal yang berbeda. Yang Nabi ajarkan adalah jaga stabilitas, dengar dan taat dengan penguasa Muslim yang ada. Namun bukan berarti dia dicintai. Bukan berarti dia dicintai. Boleh jadi dia dibenci karena kezalimannya, karena permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Bencinya tetap dibenci. Namun apakah kemudian kita kemudian kuar-kuar revolusi harga mati? Jangan dulu. Karena keamanan, stabilitas itu nikmat yang sangat besar dan itu sumber kenikmatan. Kalau itu hilang, semuanya hilang. Semuanya hilang. Maka semula mau yang diraih itu adalah perbaikan ekonomi dengan kemudian menghilangkan rasa aman. Maka yang hilang dua-duanya, aman hilang, ekonomi juga hilang, sekolah hilang, pendidikan hilang, kemudian fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan hilang dan seterusnya, hilang semua. Ketika keadaannya chaos karena revolusi yang kemudian boleh jadi berlarut dan tidak kunjung berhenti. Dan saatnya berhenti, maka yang terjadi pembangunan diawali dari nol lagi. Maka Nabi wanti-wanti untuk menjaga stabilitas negara, dengar dan taat, artinya jaga stabilitas negara. Dan itu bukan berarti mencintai, bukan berarti cinta. Belum tentu itu tidak kemudian berhubungan cinta dengan cinta dan tidak dengan penguasa. Itu kaitannya dengan diyanah, kualitas agama dia dan sikap dia dengan Islam dan kaum muslimin. Adapun kemudian dengar dan taat, maka itu berkenaan dengan wilayah, berkenaan dengan kestabilitasan negara, stabilitas negara. Jangan memberontak, itu masalah stabilitas negara. Ketika kita katakan jangan revolusi, jangan memberontak, itu bukan berarti kita mencintai penguasa yang otoriter, penguasa yang zalim, penguasa yang tidak berpihak kepada Islam dan kaum muslimin. Itu bukan berarti kita cinta, bukan berarti kemudian kita kemudian mencintainya sepenuh hati. Namun sebenarnya kita kemudian membencinya. Bahkan kalau kemudian musuhannya demikian keras terhadap Islam dan kaum muslimin, kita pun boleh jadi mendoakan jelek untuknya jika demikian keras pemusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Namun ketika problemnya bukan kemudian problem ekonomi dan yang lain, maka kita katakan sebagaimana Nabi katakan, jaga stabilitas, jangan ada ajakan revolusi, jangan ada ajakan untuk kudeta dan seterusnya. Ya, demikian yang kita bahas pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.